الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم آمين. Kita lanjutkan hadis nomor 2 untuk hari ini insyaallah. Wa an ummil mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi baydaa min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. Dari أم المؤمنين أم عبد الله yang namanya nama aslinya Aisyah, ia bertutur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yaghzu jaysun al-Ka'bah. Yaghzu artinya berperang. Seperti ghazwah itu adalah peperangan. Yaghzu jaysun al-Ka'bah. Akan ada sekelompok pasukan. Jaysh itu satu kelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah, memerangi Ka'bah. Di sini yaghzu jayshun al-Ka'bah berarti subjeknya, pelakunya berarti jayshun. Predikatnya yaghzu dan al-Ka'bah sebagai objek sasaran. Akan ada sekelompok pasukan yang hendak menyerang Ka'bah. Fa idza kanu bi baydaa min al-ard. Namun baru saja atau ketika mereka sampai di suatu tanah lapang yang luas. Baida artinya tanah lapang yang luas, suatu medan. Yukhsafu bi amwalihim au yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua yukhsaf. Yukhsaf artinya dibenamkan. Dibenamkan ke perut bumi, itu yukhsaf. Bi awwalihim wa akhirihim. Dari yang paling depan sampai yang paling belakang, semuanya. Dari awalnya hingga akhirnya. Jadi kelompok pasukan tersebut akan dibenamkan ke dalam perut bumi. Aisyah melanjutkan, aku pun bertanya, qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Bagaimana mereka semua dibenamkan, yaitu pasukan tersebut dibenamkan dari yang ada di depan hingga yang di belakang. Wa fihim aswaquhum, padahal di tengah-tengah mereka itu ada aswaquhum. Aswaq jamak dari suq, yaitu pasar, yang artinya adalah di sini orang-orang pasar, orang-orang yang berdagang. Jadi di tengah pasukan tersebut ada orang-orang yang sebenarnya berniat hanya sekadar berdagang dan sebagainya. Wa man laysa minhum, dan ada pula orang-orang yang sebenarnya bukan dari golongan mereka. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Mereka semua dibenamkan dari yang terdepan sampai yang terbelakang. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka kelak akan dibangkitkan, ya, sesuai dengan niat-niat mereka, niat masing-masing dari mereka. Muttafaqun alaih. Dan redaksi ini atau lafaz hadis ini dari Al-Bukhari. Kita mulai dari Aisyah perawi hadis ini. Aisyah radhiyallahu anha adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah diberi kunyah. Seperti yang kita ketahui bahwasanya isim alam atau nama alam itu terbagi menjadi tiga, yaitu pertama nama aslinya, kemudian ada nama kunyahnya, dan juga ada nama laqab. Yang pertama nama asli seperti Ana Hasan, kemudian nama kunyah. Kunyah itu seperti Abu Fulan, Abu siapa? Bisa nama anaknya atau walaupun belum anak bisa dikatakan atau disebut Abu siapa? Abu Fulan. Dan juga Ummu. Ummu siapa? Seperti Aisyah ini. Aisyah juga diberi kunyah yaitu Ummu Abdillah. Dan Ummu Abdillah berarti ibunya Abdillah. Abdillah di sini bukan yang dimaksud anak Muhammad atau anak Aisyah, melainkan justru anak dari saudarinya Aisyah yaitu Asma binti Abi Bakar yang bernama Abdullah. Dan Rasulullah SAW lah yang membuat kunyah tersebut untuk Aisyah radhiyallahu anha. Jadi bukan Aisyah sendiri yang menyebut dirinya sebagai Ummu Abdillah, melainkan Nabi Muhammad yang memberikannya nama kunyah. Kemudian ada juga nama laqab. Laqab itu berarti apa? Julukan atau gelar. Julukan atau gelar, baik itu untuk dimaksudkan untuk pujian atau untuk celaan. Di antara dimaksudkan untuk pujian, di antaranya Ummul Mukminin misalnya. Dan di antara yang masuk untuk pujian, misalnya seseorang digelari atau dijuluki sebagai singa pandang pasir misalnya. Untuk celaan misalnya si buta, si buta dari gua hantu misalnya. Itu laqab itu. Julukan. Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan banyak sekali hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga telah meriwayatkan dari Aisyah banyak juga dari para sahabat. Sampai musnad atau hadis yang tersambung diriwayatkan oleh Aisyah menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tersambung ke Rasulullah sampai mencapai 2210 hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah secara musnad tersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang atau yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang Bukhari dan Muslim ini meriwayatkan dari Aisyah juga berjumlah 184 hadis. Al-Bukhari radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Aisyah sendirian tanpa ada perawi lainnya dari Muslim dan lain-lainnya itu 54 hadis, adapun Muslim sendiri 69 hadis. Aisyah menikah dengan Rasul dan berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam pada usia 9 tahun. Pada usia 9 tahun, menikah pada usia 6 tahun sebenarnya, tapi baru berkumpul pada usia 9 tahun. Nah, dari usia 9 tahun inilah para fuqaha kemudian beristinbat, mengambil hukum darinya bahwasanya perempuan itu minimal bisa disebut sebagai orang yang sudah haid ketika keluar darahnya itu pada usia 9 tahun. Berarti sebelumnya belum. Kalau misalnya mazhab Hanafiyah mengatakan usia wanita paling mudanya untuk menerima haid adalah 6 tahun. Sehingga ketika misalnya 7 tahun keluar darah dari kemaluannya, itu dianggap sebagai darah haid oleh mazhab Hanafiyah. Adapun mazhab selain Hanafiyah yaitu jumhur ulama radhiyallahu anhum, mereka mayoritasnya menganggap bahwasanya batas minimal atau batas paling mudanya perempuan mengalami haid itu pada usia 9 tahun. Disebabkan apa? Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah pada usia 6 tahun namun baru berkumpul dengannya pada usia 9 tahun. Seolah ada isyarat bahwasanya di umur itulah perempuan sudah matang untuk melahirkan, karena yang namanya haid itu berarti sudah muqabilil hamil, sudah siap menerima kehamilan, ya, sudah siap menerima kehamilan. Nah, jadi jumhur ulama minimal 9 tahun paling mudanya perempuan. Wallahu a'lam. Jadi 9 tahun berkumpul bersama Rasulullah sebagai istri yang memang resmi. Kemudian beliau radhiyallahu anha, beliau wafat pada usia 18 tahun. Afwan. Rasulullah SAW wafat ketika Aisyah berusia 18 tahun. Nabi SAW sebelum menikahi Aisyah, Allah Subhanahu wa taala telah memperlihatkan Aisyah tersebut dua kali dalam mimpinya. Dan mimpi seorang nabi itu adalah wahyu baginya. Ya. Bahkan awal dari wahyu nabi itu apa? Mimpi. Wahyu nabi yang pertama sallallahu alaihi wasallam adalah mimpi. Ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Yang benar maksudnya adalah mimpi yang memang sebuah kenyataan, mimpi yang bisa dijadikan hujah dan dalil. Adapun kalau orang biasa meskipun sealimnya, mimpi itu tidak bisa dijadikan dalil. Kecuali ya, jika dia mungkin setelah sholat istikharah, setelah meminta berikhtiar, kemudian meminta petunjuk Allah, dan mungkin saja Allah menunjukinya lewat mimpi, mungkin. Namun pada dasarnya atau asalnya, mimpi manusia baik atau buruk itu sebenarnya tidak bisa menjadi patokan dalil untuk menghukumi sesuatu dalam realita masa depan. Asalnya begitu. Baik. Diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijali katsir." Kata Rasulullah, "Kamula minar rijali katsir." Yang sempurna dari laki-laki itu banyak, kata Rasulullah. "Walam yakmul minan nisa'i illa Asiyah bi imrati Fir'aun." Dan belum atau tidak sempurna dari perempuan kecuali beberapa individu dari perempuan ini disebutkan oleh Rasulullah. Pertama, Asiyah, perempuannya siapa? Fir'aun, istrinya Fir'aun la'anatullahi alaih. Asiyah muslimah. Nah, disebut oleh Rasulullah SAW sebagai perempuan yang sempurna. Wa Maryam binti Imran, dan Maryam putrinya Imran. Kemudian wa inna fadla Aisyah 'ala an-nisa ka fadli tharid 'ala sa'iril asala sa'irut ta'am. Dan sesungguhnya keutamaan Aisyah atas seluruh wanita itu seperti keutamaan bubur atas seluruh makanan. Bubur itu berarti makanan yang sebenarnya paling lunak, paling enak, paling mudah dicerna dan paling baik termasuk. Bubur itu makanan yang layak dikonsumsi untuk semua kalangan, ya kan? Semua kalangan layak mengkonsumsi bubur. Nah, seolah-olah dengan kebaikan yang ada dalam hal tersebut, dalam makanan tersebut, dikiaskan dengannya Aisyah. Sayang sekali saya tidak membawa kitab Musnad Ahmad yang di sana meriwayatkan, di antaranya di jilid ke-18 meriwayatkan tentang perempuan-perempuan yang disabitakan oleh Nabi SAW sebagai Sayyidatu Ahlil Jannah, nonanya Ahlil Jannah, ya, tuan putrinya Ahlil Jannah. Sayang sekali saya tidak membawanya. Di antaranya hadis yang sahih adalah siapa aja? Maryam, ya kan? Kemudian Fatimah dan juga Aisyah radhiyallahu anha. Di salah satu riwayat yang juga sahih dan juga ada beberapa riwayat yang dhaif, namun ada satu riwayat yang sahih dalam As-Sunan Al-Kubra karya An-Nasa'i, bahwasanya Aisyah kemudian mengklaim bahwasanya dirinya dikabarkan oleh Rasulullah SAW sebagai apa? Sebagai tuan putrinya Sayyidah, Sayyidahnya Ahlul Jannah untuk kalangan wanita. Namun di riwayat lain juga ada Fatimah bint Rasulullah, dan juga termasuk juga di dalamnya Maryam. Bagaimanapun, kalau dijamak dari dalil itu, kita jamak saja bahwa semua dari mereka itu adalah nanti ratunya ahlul jannah, bagi kalangan wanita tentu saja. Sayyidah ya, bagi kalangan wanita. Dan Aisyah disifatkan oleh ulama radhiyallahu anhum bahwasanya dia adalah paling faqihnya perempuan di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, paling pahamnya tentang agama. Karena apa? Rasulullah SAW selama berapa tahun? 9 tahun. Karena beliau berkumpul dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Kemudian Rasulullah wafat ketika Aisyah masih 18 tahun. Berarti selama 19 tahun bermula Aisyah masih belia, akalnya masih dan nalarnya masih bagus. Dan juga disifat sebagai perempuan yang tergolong cerdas atau paling cerdas antara semua istri Nabi radhiyallahu anhunna jami'a. Sampai Az-Zuhri rahimahullah, seorang imam ahli hadis, mengatakan lau jumi'a ilmu Aisyah ila jami'i azwajin nabi wa ilmu jami'in nisa la kana ilmu Aisyah afdal. Seandainya keilmuan Aisyah dikumpulkan kemudian dikomparasikan dengan ilmu keseluruhan istri Nabi dan ilmu keseluruhan perempuan, maka ilmu Aisyah mengungguli ilmu mereka semua. Asal di situ biar enak, nggak apa-apa. Nah, ini menunjukkan itu melampaui ilmu nisa seluruhnya dari segi agama ya, dari segi agama. Dan beliau termasuk sahabiyah, tidak seperti yang diklaim oleh Syiah Rafidhah lanatullahi alaihim, yaitu yang mengatakan bahwasanya Aisyah itu kafirah, fajirah, fasiqah, kemudian keluar dari agama Islam, berkhianat terhadap Rasulullah, berzina, melacur dan sebagainya. Semua itu tuduhan yang sebenarnya tidak ada sama sekali dasarnya kecuali dari kitab-kitab mereka, dan kitab-kitab mereka kitab-kitab berisian khurafat dengan sanad-sanad yang terputus, bahkan tahu siapa perawinya seringkali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Kemudian kita mulai hadis ini dari Aisyah tadi. Sekarang kita dari segi kosakata hadis ini. Kita tidak menyia-nyiakan bahasa Arabnya ya, jangan sampai kita sia-siakan. Ya ghazu artinya apa tadi? Berperang, memerangi. Jaish di sini tanpa alif lam. Berarti dia nakirah itu kalau dalam bahasa Inggris definite. Indefinite. Kalau dalam bahasa Inggris indefinite sama huruf A atau N. Dalam bahasa yang belum sebuah kata benda tunggal. Ya kan? A book. Sebuah buku. Nah, ini menunjukkan buku tersebut nakirah. Nakirah kenapa? Mudah diingkari, maksudnya tidak diketahui siapa. Karena indefinite, tidak tertentu, ghair muayyan. Lawan dari indefinite, definite article dalam bahasa Inggris seperti the, ya kan? The book berarti bukan. Nah, the di sini kalau dalam bahasa Arab seperti adanya alif lam sebelum. Seperti al-Ka'bah. Al-Ka'bah. Al-Ka'bah artinya the Ka'bah itu artinya. Nah, di sini jaish berarti apa? Seperti a battalion. Tentara, pasukan. Nah, jaish di sini adalah ismu jamak. Dia isim, satu isim yang bentuknya tunggal mencakup di dalamnya makna plural. Karena pasukan, pasukan tidak mungkin satu aja. Pasukan di sini lebih dari satu, lebih dari dua, lebih dari tiga mungkin. Nah, jaish, kenapa tidak ada alif lam? Kenapa bersifat indefinite? Di sini mengisyaratkan. Atau sebelumnya kita punya yaghzu. Yaghzu itu dalam bahasa Arab dari fi'il al-mudhari'. Dan fi'il al-mudhari' itu menunjukkan dua hal. Imma dia menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau menunjukkan sesuatu yang akan terjadi. Kalau yang sedang terjadi berarti present, namanya hadir dalam bahasa Arab. Kalau yang akan terjadi berarti future, berarti itu mustaqbal yang akan datang. Nah, yaghzu di sini memakai fi'il mudhari' bukan fi'il al-madhi. Kenapa? Atau fi'il madhin. Kenapa? Rasulullah SAW ingin menunjukkan kepada umatnya yang diceritakan di sini bukanlah sebagaimana yang maksudnya dari cerita ini bukan yang termaksud kisah penghancuran atau usaha penghancuran Ka'bah di masa lalu, yaitu Raja Abraham. Ini maksud. Nah, yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang mustaqbali, yaitu sesuatu yang sifatnya future, futuristik, nanti kelak akan terjadi. Akan terjadi, maksudnya kedatangan pasukan menuju Ka'bah untuk memeranginya, untuk menghancurkannya. Dan di sini ada juga artian di sini faedahnya apa? Bahwasanya sejarah itu akan berulang dengan format yang sama, namun iya kerangka yang sama, namun bentuk keseluruhannya tuh tidak sama, tidak persis. Tapi intinya sama, untuk menghancurkan Ka'bah sebagaimana yang terjadi sebelumnya, ya, oleh Raja Abraham dari Yaman, datang dari Yaman. Nah, sekarang ini juga akan terjadi. Datang sebenarnya belum persis terjadi, belum ada sejarahnya sampai sekarang belum. Namun ya bahwasanya ini pasti akan terjadi. Gak mungkin Rasulullah SAW berkata seperti ini dengan tidak mungkin. Menakut-nakuti saja tidak mungkin. Tetapi pasti akan terjadi dan itu ada waktunya. Dan itu ada waktunya yang ketahui. Adapun Rasulullah SAW tidak mengetahui kecuali tidak mengetahui futuristik atau yang hal yang gaib di masa depan, kecuali Allah lah yang mewahyukan kepadanya. Iya. Waalaikumsalam. Jaish di sini tidak ditentukan siapa jaishnya, seperti apa, tidak disifati apakah dia itu dari kaum dari sekte apa, dari pemikiran, tidak. Tetapi di sini masih umum sekali. Di sini kenapa Rasulullah SAW tidak menentukannya? Ya, pertama bisa dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memberitahunya. Dan yang kedua juga hikmahnya bahwasanya dengan ketidaktentuan siapa Jaish ini itu membuat pembacanya dan orang yang beriman ketika membacanya apa? Waspada dan berusaha untuk semakin hati-hati. Karena bisa saja Jaish yang dimaksud itu ada di zamannya. Bisa saja. Kalau misalnya Jaish tersebut ditentukan bahwasanya Jaish tersebut sifatnya begini-begini, ternyata tidak ada di zaman sekarang. Ya, jadinya apa imbasnya kalau misalnya dengan pewartaan seperti itu? Imbasnya orang-orang yang ada di sekitar Ka'bah itu tidak begitu menjaganya. Karena apa? Enggak ada kok zaman sekarang yang sifatnya seperti itu. Tapi Jaish di sini Rasulullah SAW katakan Jaishun saja, tidak ada kaitan atau takhi sifat-sifat tertentu. Jadi zaman, waktunya itu tidak diketahui kapan. Kemudian dari segi tempat berasal dari mana mereka, tidak. Kemudian dari segi suku atau kenegaraan, dari mana sih Jaish tersebut? Tidak tahu. Tidak dikasih tahu. Atau dari segi mazhab, pemikiran, ideologi, tidak ada yang tahu. Karena dengan pengglobalan hal ini atau ketidakpastian atau tanpa penunjukan langsung siapa mereka, itu membuat kita semakin berhasrat untuk menjaga Ka'bah dan agama Islam. Yaghzu Jaishun al-Ka'bah. Al-Ka'bah ada sesuatu yang ma'ruf. Fa'idha kanu dan ketika mereka berada di dalam Baida. Apa arti Baida? Baida artinya adalah Sohro. Sohro itu padang pasir. Sohro itu padang pasir. Disebut Baida, asal katanya Abada Yubidu, yang artinya menghancurkan. Padang pasir disebut Baida, yaitu tanah yang lapang, luas. Kenapa disebut Baida? Karena padang pasir menghancurkan orang yang ada di dalamnya sebenarnya. Bisa menghancurkan orang yang ada di dalamnya. Faidha kanu bibaida aminal ard, ketika mereka berada di padang pasir, di tanah lapang yang luas di atas bumi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala apakah tenggelamkan mereka, benamkan mereka dengan pasir-pasir dan tanah tersebut. Semuanya rata. Bi awwalihim wa akhirihim. Dari awal barisan mereka hingga akhirnya. Kemudian Aisyah kan memahami dari cerita itu. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Di sini Aisyah melakukan interupsi, bukan berarti mengingkari pengabaran Rasul. Melainkan ingin mengetahui secara terperinci, ada apa? Kok bisa seperti ini ya Rasulullah? Bukan berarti ada pengingkaran, tapi justru di sini menunjukkan apa? Semangatnya Aisyah dan rasa penasarannya terhadap apa yang dikabarkan oleh Nabi. Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Kenapa kok bisa? Bagaimana yukhsaf atau dibenamkan awal dan akhir mereka? Wa fihim aswaquhum. Sedangkan di dalam mereka itu, di antara awal dan akhirnya mereka dari pasukan itu, aswak jamak dari suq, yaitu pasar-pasar. Maksud dari pasar-pasar di sini, di antara mereka itu ada orang-orang pasar. Orang-orang pasar di sini bisa maksud orang-orang yang sedang berjualan, yang mana orang tersebut bukan orang atau bukan dari jenis pasukan itu. Bisa aja orang itu orang daerah setempat di tanah itu. Bisa saja orang itu orang dari negeri lain yang ingin berjualan, berdagang. Bisa saja orang itu juga termasuk orang yang dipaksa oleh pasukan itu untuk ikut pasukan itu menyerang Ka'bah. Bisa saja. Bisa saja orang itu gak tahu apa-apa, yang kemudian ikut-ikutan saja dan tidak tahu tujuan pasukan tersebut, melainkan konvoinya itu menarik kemudian ikut. Bisa saja. Tapi kenapa? Orang-orang waman laisa minhum, orang-orang yang bukan dari golongan mereka kok juga dihancurkan? Kenapa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Awal dan akhir mereka tetap dibenamkan. Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kemudian mereka akan dibangkitkan dan akan diketahui nanti niat-niat mereka. Mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Kandungan hadis insyaallah akan ada ana bacakan dari kitab Bahjatun Nazirin yang di sini ana punya terjemahannya. Kandungan hadis, pelajaran agar menjauhi orang-orang yang suka berbuat zalim, sekaligus peringatan agar tidak bergaul dengan mereka ataupun bergabung dengan pengumpulan orang jahat dan yang semisalnya. Hal ini supaya kita tidak turut terkena siksaan yang ditimpakan kepada mereka. Di sini ada peringatan. Lihat, orang-orang yang sebenarnya bukan golongan dari pasukan tersebut, bukan. Mereka hanya sekadar apa? Berjual beli atau hanya ikut-ikutan. Tetapi mereka juga kena. Sebagaimana dalam Musnad Ahmad diriwayatkan oleh Abu Bakar dengan sanad yang sahih. Ketika tahun sebelumnya Abu Bakar meriwayatkan langsung, mendengar langsung pada dari Rasulullah SAW, bahwasanya beliau bersabda dengan makna hampir saja, atau barang siapa yang melihat kemunkaran dan kemunkaran tersebut tidak dicegah sama sekali oleh umat tersebut, maka hampir saja yushaku ayya'ummahumullahu atau ayya'ummalahumul azab, ayya'ummahumullahu lahumul azab. Hampir saja Allah Subhanahu wa taala mengumumkan bagi mereka azab. Bagi mereka semua azab, diumum-umum semuanya, yang soleh, yang fasik, yang fajir, yang sedang, yang mana, semua kena azabnya. Karena apa? Karena didiamkan yang namanya kemungkaran di sana. Dan mereka bersama-sama di dalamnya. Dan ini juga hadis ini dengan hadis yang barusan dengan periwayatan makna yang saya katakan, itu kondisi kondisional dengan sekarang. Itu ketika kita melihat banjir apa secara umum, ini kan. Kemudian angin bertiup hingga menghancurkan rumah-rumah secara umum. Di sana ada juga orang-orang soleh dan yang lain-lain. Itu disebabkan apa? Disebabkan orang-orang solehnya itu mereka punya kesempatan untuk berbicara. Mereka bisa mempengaruhi minimal tetangganya, atau siapapun dari orang yang ada di daerah tersebut, namun ternyata tidak melakukannya. Berarti diam orang-orang soleh. Bahkan mungkin orang-orang soleh tersebut ada di dalam golongan mereka, maksudnya ikut-ikutan, tapi tidak ikut kemaksiatan, cuma hanya bergaul saja. Dan pergaulannya itu tidak dengan base amar ma'ruf nahi munkar, enggak. Hanya bergaul saja. Jadi tidak ada amar ma'ruf nahi munkar. Dan pergaulan dengan orang yang suka berbuat zalim dan juga orang jahat yang dan semisalnya, jika tidak dalam kondisi darurat atau bukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, maka tunggu saja saatnya dia akan kena juga azabnya. Nah, azab di sini bisa berupa azab kerusakan secara fisik atau kerusakan moral, yaitu tertular dianya karena apa, bergaul. Dan kerusakan secara moral itu biasanya justru lebih buruk daripada kerusakan fisiknya. Karena bisa saja misalnya orang soleh di sini bergaul dengan orang yang fasik, orang yang zalim. Orang itu tetap soleh, namun cuma bergaul dan deket-deketan saja. Kemudian Allah hancurkan itu mereka. Nah, itu masih mending daripada orang yang soleh kemudian bergaul dengan orang yang zalim, tidak menasehatinya. Ah, kemudian apa? Terpengaruhlah orang yang soleh itu, akhirnya menjadi zalim sama-sama. Kemudian akhirnya apa? Justru yang tadinya soleh lebih zalim daripada orang zalim tersebut. Ah, mana yang lebih buruk? Yang ini yang kedua. Kemudian kandungan yang kedua, siapa saja yang bergabung dengan suatu kaum secara sukarela dalam melakukan suatu kemaksiatan, maka dosa dan siksa darinya akan ditimpakan pula kepadanya. Bergabung secara sukarela. Oleh karena itu orang yang membawa khamar, menjual khamar, memperdagangkan khamar, kemudian riba dan sebagainya, wasilah dan sebagainya, nah itu semuanya kena. Karena apa? Mereka otomatis membantu bahkan secara sukarela, baik sukarela ataupun digaji, terserah. Yang penting mereka memiliki andil dalam keburukan tersebut, ya. Dan mereka tahu hukumnya, dan mereka tahu secara jelas bahwasanya itu adalah keharaman. Kemudian yang ketiga, ganjaran perbuatan bergantung pada niat pelakunya. Ini masuk dalam tadi bahwasanya yuba'atsuna tsumma yuba'atsuna 'ala niyyatihim. Dari awal sampai akhir dari pasukan tersebut itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Namun di akhirat nanti akan dibangkitkan kembali dan ditelaah kembali niat-niat mereka. Artinya apa? Orang misalnya yang ingin berdagang itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan hatinya. Oh, ini pengen berdagang aja kok. Tidak ikut-ikutan yang menghancurkan Ka'bah. Iya. Dan juga pasukan yang memang hendak benar-benar ingin menghancur Ka'bah di hadis ini, ya nanti akan dibangkitkan dengan niatnya juga. Pasukan atau orang-orang yang misal dipaksa untuk ikut dan dipaksa untuk menyerang Ka'bah, mereka juga keterpaksaan tersebut akan nanti ditelaah ketahuan. Sehingga semua itu dengan adilnya akan dibeda-bedakan, diklasifikasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Keempat, pemberitahuan Rasulullah tentang berbagai hal gaib yang diperlihatkan Allah kepada beliau. Ini termasuk masalah keimanan yang wajib diyakini. Apapun hal-hal gaib yang Rasulullah katakan, baik di masa lampau atau di masa depan, itu wajib kita imankan tanpa adanya keraguan selama hadis tersebut sahih atau hasan. Ya. Adapun hadis dhaif misalnya dan tidak ada penguatnya sehingga menjadi hasan, maka tidak bisa diterima. Ini termasuk masalah keimanan yang harus diyakini, dan hal itu tidak boleh diabaikan hanya karena pemberitahuan tersebut disampaikan melalui khabar wahid as-sahih. Khabar wahid yaitu khabar ahad. Insyaallah yang ikut mustalah hadis mungkin tahu. Saya tidak akan menjabarkannya di sini. Kalau misalnya mau tahu, ikut mustalah hadis. Insyaallah tahu. Ya. Oke, okay, antum ikut ya. Antum kan enggak ikut mustalah. Antum aja. Ya. Kemudian terdapat sesuatu yang menjadi pangkal ketidakjelasan di hadis tersebut, yaitu ketidakpahaman Ummul Mukminin Aisyah tentang penimpaan, siksaan atau pembenaman terhadap orang-orang yang tidak berkeinginan melakukan penyerangan, di mana penyerangan tersebut merupakan penyebab utama terjadinya siksaan tersebut. Banyak pendapat yang berusaha mengungkap kejanggalan itu. Ada yang berpendapat bahwa siksaan itu ditimpakan secara umum. Siksaan tersebut ditimpakan secara umum. Kenapa? Karena ajal mereka memang sudah tiba. Udah timingnya, ajalnya. Kemudian mereka akan dibangkitkan kembali berdasarkan niat masing-masing. Nah, maksud dari pendapat yang ini bahwasannya ya sudah, memang sudah ajalnya. Tidak masalah mati di dunia, namun yang terpenting adalah di akhirat nanti akan diutus atau akan dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Jadi tidak perlu dipermasalahkan orang-orang yang mati bersama dengan orang fasik dalam satu momen, suatu momen yang buruk misalnya. Walaupun orang-orang yang non fasik tersebut tidak berniat melakukan kefasikan, tidak usah mempermasalahkannya. Mereka kan biar nantilah Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu dan menyingkap hati-hati niatan-niatan mereka. Menurut saya, yaitu Syekh Salim Al-Hilali, siksaan itu ditimpakan kepada kaum tersebut secara umum, sekalipun di antara mereka terdapat orang-orang yang terpaksa bergabung dengan mereka, orang-orang yang ingin berbelanja di pasar, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Berarti bisa saja dalam jaish atau pasukan itu ada orang-orang yang terpaksa bergabung dengan mereka, dipaksa. Ada juga orang-orang yang hanya ingin berbelanja di pasar karena di sana mungkin ada pedagang dan sebagainya ketika sedang berjalan menuju ke Makkah, berjalan menuju ke Ka'bah. Ini Baida tadi, lapangan yang luas itu di luar Makkah ya. Karena Makkah itu darul aman. Ya. Tidak masuk Makkah, belum masuk Makkah, sudah Allah hancurkan. Jadi dalam perjalanan menuju ke sana itu ada perniagaan. Nah, dengan adanya perniagaan ini menunjukkan bahwasanya pasukan ini itu besar. Bukan pasukan biasa aja, melainkan kafilah konvoi yang sangat besar dan di dalam terdapat perniagaan dan perputaran uang di dalam. Sehingga ada beberapa orang tertarik untuk berniaga di sana, dan juga yang tertarik untuk membeli sesuatu di sana untuk keperluannya. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak dimaksudkan untuk menyerang, tetapi hanya ikut, dan mereka akan juga diketenggelamkan di bumi. Dan juga ada orang-orang yang sedang dalam perjalanan, orang-orang yang sedang dalam perjalanan, mungkin sedang safar, dan ikut kemudian. Sebab orang-orang itu tidak takut akan fitnah yang ditimpakan, tidak hanya terhadap orang-orang zalim secara khusus, tapi juga mereka ikut terseret karena kezaliman tersebut, meskipun hal ini sama sekali tidak diinginkan. Maksudnya gini, orang-orang tadi, tiga jenis tadi, mereka tuh tidak takut dengan kezaliman yang menjadi tujuan pasukan itu. Enggak takut mereka. Mereka biasa aja, pikirannya duniawi. Ikut safar atau perniagaan, ataupun yang terpaksa beda hukumnya, karena terpaksa. Oleh karena itulah mereka diikut sertakan bersama orang-orang zalim itu. Yang demikian sebagaimana ditunjukkan dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bahwa siksaan yang ditimpakan Allah akan mencakup orang-orang soleh karena mereka tidak marah karena Allah, tidak marah karenanya, karena melihat sesuatu yang kemungkaran, tidak marah orang-orang soleh. Dan yang selamat darinya hanyalah mereka yang melakukan perbaikan. Hal tersebut sebenarnya sudah pernah dihikayatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surat Al-Hud. Di surat Hud terjemahannya, maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Ini menunjukkan di antara orang yang berani beramar ma'ruf nahi munkar, dia soleh. Ada juga orang soleh yang mereka tidak berani beramar ma'ruf nahi munkar. Tidak berani, misalnya kalau di zaman sekarang, tidak berani mencela Syiah, tidak berani mencela Khawarij misalnya, tidak berani mencela orang-orang liberal misalnya, dan yang lain-lain. Tidak ada beraninya. Semua firqah selamat dari lisannya. Tapi justru teman sendiri tidak selamat dari lisannya. Nah, kenapa tidak melakukan itu? Sedangkan dia sendiri berilmu juga soleh. Berbeda misalnya dengan orang yang soleh berilmu kemudian melawan firqah-firqah tersebut sesuai dengan kemampuan dia. Nah, perbedaannya di sini, orang-orang yang tadi yang tidak berbicara apapun, diam saja dengan beralasan ikhtilaf umat qadar rahmah, ataupun dengan alasan jangan saling menyalahkan, dan sebagainya, jangan merasa paling benar dan sebagainya. Nah, itu akan dihancurkan bersamaan dengan mereka-mereka sebenarnya. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan, itu ada golongan yang selamat. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan. Di sini ingat, kenikmatan dan kemewahan itu tidak hanya pada orang yang memang jelas-jelas berbuat jahat. Bisa juga dengan orang yang memang misalnya sudah tenar, terkenal sebagai misalnya ulama dan sebagainya, sebagai kiai dan sebagainya. Nah, tidak mau bernahi munkar kemudian. Karena apa? Sudah terlanjur dipandang manusia. Kalau misalnya dia misalnya melawan Syiah, otomatis namanya akan tercemar. Nah, karena apa? Menyalahkan suatu kelompok. Takut. Nah, di ini orang yang sebenarnya ingin menginginkan apa? Dunia. Menginginkan pandangan manusia sebenarnya. Tidak berani meninggalkan sesuatu karena apa? Karena manusia, dan itu adalah riya, kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Ya kan? Tarkul amali min ajli nasi riyaun, ya kan? Meninggalkan amalan karena manusia adalah termasuk riya. Ya. Jadi demi dipandang manusia apa? Supaya dipandang manusia itu toleran, pluralis. Nah, tidak suka menyalahkan. Tasamuh dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang dicari apa? Seperti yang dikatakan Imam Syafi'i, ghoyatun nasi atau apa namanya? Ara'un nasi ghoyatun la tudrak. Bahwasanya pandangan manusia, pujian manusia itu adalah suatu tujuan yang takkan tergapaikan. Semua manusia itu enggak bakal mencintai kita, ya kan? Pasti ada yang benci. Dan belum tentu orang yang mencintai kita itu berhak untuk mencintai kita. Nah, belum tentu juga orang yang secara zahir mencintai kita itu memang dia mencintai kita, belum tentu. Dan orang-orang yang suka akan dunia satu sama lain biasanya saling mencintai dengan cinta yang palsu sebenarnya. Karena apa? Karena ada maunya, dan maunya itu duniawiyah, bukan ukhrawiyah. Oh, itu orang-orang yang cinta dunia. Dan itulah jika misalnya seorang yang dianggap sebagai pemimpin kaum tidak berani begini begitu begini begitu, diam saja. Nah, supaya apa? Supaya tidak dianggap sebagai begitu. Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan negeri-negeri yang zalim selama penduduknya orang-orang yang membuat atau berbuat kebaikan. Ini merupakan indikasi yang mengungkap salah satu sunnatullah dalam kehidupan berbagai umat manusia, berbagai kurun, berbagai zaman, dari zaman dahulu sampai ke sekarang. Jika masih ada orang yang beramar ma'ruf, maka sebenarnya masih menahan Allah Subhanahu wa taala dari azab. Meskipun orang yang beramar ma'ruf itu adalah orang-orang dhaif. Memang ada sebuah hadis dhaif yang mengatakan, sebuah hadis dhaif tapinya, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menolong umat ini dengan perantara orang-orang yang lemah. Di sini kan lemah, di sini banyak tafsiran. Orang-orang yang beramar ma'ruf sekarang jika dibandingkan dengan orang fasik itu lemah. Enggak ada apa-apanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala masih menolong umat ini dari azab. Karena apa? Karena masih ada orang yang beramar ma'ruf nahi munkar. Kalau misalnya orang-orang ini sudah dicabut sebagaimana dicabutnya ulama dengan mewafatkan mereka, maka apa yang terjadi? Sudah tidak tanggung-tanggung, hancurkan semuanya. Allahu musta'an. Jam segini udah azan. Allahu akbar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jiddika.